di kejauhan, biarpun jelas nyata tak kuhiraukan. Samudra dalam aku selami, keindahan cintamu tak kuhargai. Luas pandangan jauh berjalan, bertambah pengetahuan pengalaman. Namun bahagia belum ku temui, kiranya yang ku cari ada di sini. Aku menghampiri tak ku harap.